Sudah sekalian. Upaya menciptakan kedamaian dan perdamaian ini akan selalu diusahakan oleh setiap orang, baik itu membawa unsur pribadinya ataupun membawa unsur jabatannya. Terutama upaya menciptakan perdamaian itu selalu diimbaukan oleh banyak pihak yang merasa itu prihatin terhadap adanya perang antara Iran dan Irak, sehingga juga dilakukan oleh Sekjen PBB sendiri. Dari berbagai macam usaha yang mengarah kepada terciptanya perdamaian ini, kadang-kadang menimbulkan tanda tanya. Seperti apa yang sering saya alami ketika pada hari Ahad tanggal 20 September 1987, seusai memberikan kuliah duha di hadapan mahasiswa-mahasiswi tingkat pertama dari APM Malang, yang pada saat itu saya banyak menerima pertanyaan-pertanyaan yang antara lain, bagaimana estimasi atau katakanlah ramalan Pak Suyuti mengenai usaha perdamaian yang dilakukan oleh semua pihak, terutama yang menyangkut masalah perang Iran-Irak. Maka jawabannya bisa kita temui di dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat nomor 63 yang malam hari ini kita jadikan pokok materi pembahasan sebagai upaya mendapatkan pengertian kesatuan dan persatuan. Dan mudah-mudahan dari pembahasan ayat ini akan bisa kita jadikan titik tolak untuk menciptakan ukhuwah Islamiyah. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, berbicara tentang upaya menciptakan kesatuan dan persatuan, ayat ini memberikan arahan bahwasanya usaha yang dilakukan oleh siapa saja yang mengarah kepada terciptanya kesatuan dan persatuan itu adalah merupakan sesuatu yang sangat sulit. Masalahnya, memang masalah kesatuan dan persatuan itu dimotori dan dimodali oleh dua faktor. Yang pertama, faktor kasih sayang yang ditumbuh dan dikembangkan atas dasar taufik hidayah Allah. Dan yang kedua, menyangkut masalah hati nurani. Jadi tidak menyangkut siapa yang mengusahakan dan mengupayakan terciptanya kesatuan dan persatuan, tetapi menyangkut masalah hati nurani. Itulah yang dimaksudkan dengan firman Allah, wa allafa baina qulubihim. Dialah yang menumbuh suburkan kasih sayang di antara hati mereka. Walau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafa baina qulubihim. Kalau kita ini berusaha dengan segala macam daya, dengan segala macam dana yang ada pada diri kita masing-masing untuk menciptakan terwujudnya kesatuan dan persatuan, ma allafta baina qulubihim. Niscaya usaha yang kita lakukan itu akan merupakan usaha yang sia-sia, merupakan usaha yang cuma-cuma. Walakinallaha allafa bainahum. Tetapi Allah lah yang memiliki kemampuan secara mutlak untuk menumbuhkan kasih sayang di antara mereka. Innahu azizun hakim, sesungguhnya Allah itu maha perkasa dan maha bijaksana. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, oleh karena masalah terwujudnya kedamaian itu di samping sangat ditunjang oleh kemurahan Allah Subhanahu wa taala di dalam menundukkan kasih sayang, sekaligus juga sangat ditentukan oleh faktor hati nurani, maka langkah pertama yang perlu kita tempuh adalah memahami apa dan bagaimana sebenarnya kondisi daripada hati nurani sendiri. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-qulubu arba'atun." Hati nurani manusia itu dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, qalbun ajradu fihi sirajun yazharu fadzalika qalbul mu'min. Hati yang bersih, yang di dalamnya kita dapati pelita yang memantulkan cahaya dan sinarnya. Hati semacam ini menurut Rasulullah adalah hatinya orang-orang yang beriman. Kalau hati nurani orang yang beriman itu dilukiskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hati yang bersih, yang di dalamnya kita dapati pelita, lampu yang mantulkan sinar dan cahaya penerang, maka timbul satu tanda tanya. Kenapa? Kadang-kadang di kalangan orang-orang yang beriman sulit sekali untuk diajak menciptakan kedamaian dan diajak menciptakan ukhuwah Islamiyah. Jawabnya, karena memang pelita itu membutuhkan minyak sebagai bahan bakarnya. Jadi kalau misalnya saja ada sebuah pelita yang cahayanya itu sangat redup, ini karena ditunjang oleh adanya faktor minyak sebagai bahan bakarnya yang sudah mulai menyurut. Disinilah setiap mukmin dituntut untuk selalu berusaha mengisi hati nuraninya dengan ilmu pengetahuan, dengan segala macam aspek dan seginya. Jadi misalnya malam hari ini saudara-saudara sekalian aktif mengikuti ceramah agama, apakah itu secara langsung atau tidak langsung, apakah itu yang diselenggarakan oleh takmir masjid jami atau yang diselenggarakan oleh takmir-takmir masjid yang lain, ini sebenarnya mempunyai satu motivasi dalam rangka mengisi bahan bakar supaya sinar cahaya iman kita ini tidak sampai redup, supaya sinar cahaya iman kita ini tidak sampai suram. Ini hati yang orang yang beriman. Hati yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalbun aswadu mangkusun fadzalik qalbul kafir. Ada hati yang hitam kelam yang posisinya ibarat suatu tempat yang terbalik. Jadi ibarat gelas, posisinya itu terbalik. Kalau hati yang hitam kelam itu posisinya terbalik, maka apapun yang kita berikan atau kita isikan kepada hati semacam ini tidak akan banyak membawa guna dan manfaat. Yang di dalam bahasa Al-Quran dikatakan, wasawa'un alaihim a'anggar tahun amlam tundirhum amlam tundirhum la yu'minun. Jadi gelas itu kalau posisinya terbalik semacam ini, apa kita isi dengan air atau tidak kita isi, sama saja, sama-sama tidak berisi. Demikian demikian pula kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati yang kedua itu adalah hati yang hitam kelam yang posisinya terbalik. Hati semacam ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadzalika qalbul kafir. Hatinya orang. Yang kedua. Yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalbun aghlafu marbutun ala hilafihi. Hati yang terbungkus, terbalut dengan sesuatu yang justru apa yang ada di luar ini tidak sesuai dengan apa yang di dalam. Hati semacam ini kata Rasulullah, fadzalika qalbul munafik. Hatinya orang munafik. Orang munafik itu mempunyai satu pembawaan, tepat di luar, pancung di dalam, penggunting di dalam, lipatan. Antara bungkus dengan isi itu tidak sama. Bagaimana disinyalir di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat nomor 118. Tolong buka sebentar. Surat Ali Imran ayat 118. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Waktu ma'alikum tabadatin tabdu' min afwa'ihim wa ma tukfi suduhum akbar. Fabayyana lakum ayati la'allakum. Fabayyana lakum ayati in kuntum. Ta'qilu. Pada Al-Quran surat Ali Imran ayat nomor 118 ini dengan tegas dan jelas Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita sekalian untuk menjadikan orang-orang munafik sebagai pemimpin, untuk menjadikan orang-orang munafik sebagai sahabat di dalam menelusuri hidup dan kehidupan ini. Masalahnya, apa yang diperlihatkan oleh orang-orang munafik di dalam segi lahiriahnya ini bersifat bertolak belakang, bersifat kontradiktif, bersifat kontroversial dengan apa yang tersembunyi di dalam hati nuraninya. Jadi dengan kata lain, hati nurani orang-orang munafik itu bisa dilukiskan semacam kualitasnya semacam mental eceran, rokok eceran. Di mana kadang-kadang kan isinya bungkusnya disangku, isinya apa ini? Rokok kentum. Ini katanya ini rokok kentum ya. Ya pokoknya enggak sama lah. Jadi apa yang tersurat itu tidak sama dengan apa yang tersirat. Ini hati yang ketiga. Hati yang keempat saudara-saudaranya, yaitu hati yang di dalamnya sudah ada unsur yang campur baur antara imanun wa nifakun wa syirkun. Jadi ada hati yang di dalamnya sudah campur aduk antara iman, nifak, syirik, kufur, dan lain sebagainya. Ini lebih tidak menentu lagi dibandingkan dengan posisi hati yang ke. Saudara-saudara sekalian, kembali ke pangkal kaji tentang posisi hati yang pertama, yaitu hati orang-orang yang beriman, yang digambarkan dan dilukiskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai hati yang fihi sirajun yadhhab, yang di dalamnya kita dapati pelita lampu yang menyinari. Di mana hadis ini diulas oleh salah seorang tokoh muslim yang selama 79 tahun tidak jemu-jemu dan tidak jemu-jemu, tidak penat-penatnya memberikan bimbingan dan arahan kepada umat. Tokoh yang saya maksudkan adalah Al-Mukarram Bapak Dr. Muhammad Nasir. Pada saat pertemuan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Islam di Jakarta dalam rangka memperingati hari ulang tahun 79 dari Bapak Muhammad Abdir. Beliau antara lain mengatakan, kalau umat Islam ini ingin menciptakan apa yang dinamakan kedamaian, apa yang dinamakan terbinanya ukhuwah Islamiyah, maka minimal ada 3 macam jalur yang bisa ditempuh dan harus ditempuh oleh semua pihak itu. Nomor 1, masing-masing kita, apakah kita ini selaku anggota masyarakat, apakah kita ini selaku umat Islam, atau apakah kita ini selalu tokoh masyarakat dan pemimpin umat, harus secara jujur mau melakukan introspeksi, mau melakukan self-koreksi, mau melakukan mawas diri, mempelajari di mana letak kelemahan dan kekurangan kita masing-masing. Kalau pada anjuran yang pertama ini kita dituntut untuk melakukan introspeksi, self-koreksi, mawas diri, maka sebenarnya kunci daripada upaya menciptakan self-koreksi ini pun juga ditentukan oleh faktor hati nurani. Yang di dalam sebuah syair dikatakan, ikhfat ala kaumil kuluti minal adha fatolah tuha ba'da takasuri yakuru. Peliharalah keindahan hatimu dan jagalah dari berbagai macam benih-benih penyakit. Sebab apabila hati itu sudah diserang penyakit, sudah timbul keretakan-keretakan, akan sulit untuk bisa memperbaikinya secara utuh. Karena memang hati nurani itu digambarkan seperti zujaj. Al-qalbu kazujaj. Kasruha la yuhyaku. Hati nurani itu bisa diibaratkan seperti kaca. Kaca itu kalau sudah retak, apalagi sudah pecah, itu sulit akan bisa disambung. Ini pengertian yang pertama. Pengertian yang kedua, masing-masing pihak dari kita ini harus ada keinginan, harus secara aktif ada keinginan untuk menjalin ukhuwah Islamiyah. Tanya dua orang. Ini kalau ingin menciptakan kedamaian dan perdamaian, kalau ingin menciptakan kesatuan dan persatuan, masing-masing pihak ini harus ada keinginan secara aktif untuk sama-sama menjalin ukhuwah Islamiyah. Kalau salah satu di antara dua belah pihak ini ada yang tidak mau, tidak bisa ya. Contohnya saja ya seperti Iran dengan Irak ini. Jadi walaupun ada himbauan dari PBB supaya bisa damai, ini salah satu di antara keduanya ada yang tidak mau. Iran mempunyai pendapat, selama PBB tidak memutuk Irak sebagai pihak agresor, maka saya tidak akan menerima. Ini juga demikian. Ini kalau kita bicara tentang skop internasional. Kalau kita bicara tentang skop pribadi juga demikian. Antara si A dengan si B ini tidak mungkin akan bisa bertemu selama masing-masing pihak tidak ada upaya secara aktif untuk sama-sama menjalin namanya ukhuwah Islamiyah. Di sini yang dimaksudkan ucapan seorang penyair, walam yataqaddam man arada ta'akhura walam yata'akhur man arada taqadduma. Tidak akan maju orang yang berkeinginan mundur, tidak akan mundur orang yang berkeinginan maju. Dalam bahasa kampung, lek gak wani diterno, lek gak gelem. Ya, Pak. Iya lek gak wani tak terno kok, nah, lek gak gelem. Nah, ini bahasa kampungnya. Dalam bahasa kampung, lek gak wani tak terno, tapi lek gak gelem sulit sudah. Supaya tidak mengalami kesulitan, masing-masing pihak ini harus menyadari bahwa pertemuan antara dua insan ini menurut bahasa agama dilukiskan seperti dua belah tangan ini. Masalul akhawain, masalul yadain. Perumpamaan antara dua orang yang menjalin persahabatan itu digambarkan seperti dua belah tangan. Yang silu ihdahumal ukhra Kalau tangan kirinya yang kotor, tangan kanan berkewajiban membersihkannya. Kalau tangan kanan yang kotor, tangan kiri berkewajiban membersihkannya. Ini pengertian yang kedua. Saudara-saudara sekalian, agar supaya upaya menciptakan persahabatan, apakah secara perorangan atau secara rumpun keluarga, rumpun kemasyarakatan, rumpun kewarganegaraan, atau dalam sekut rumpun kemanusiaan secara internasional, itu bisa terwujud di dalam kenyataan, maka masing-masing dia harus mempunyai wawasan yang jauh, sehingga tidak mungkin bisa menimbulkan kesalahpahaman. Sebab menurut Syekh Abdurrahman Al-Ahdori, salah satu sebab timbulnya keretakan, apakah antara dua orang yang menjalin persahabatan, antara dua kelompok atau dua apa saja, ini salah satu faktor penyebab utamanya adalah timbulnya kesalahpahaman. Kata Syekh Abdurrahman Al-Ahdori, wa aslihil fasada bitta'amuli wa imbadiyatan fala tubadili ilkilakan muzayifin sahiha li ajri kauni fahmihi kobiha. Perbaikilah suatu kerusakan dengan meningkatkan pola pemikiran yang memantulkan cakrawala dan pandangan hidup yang luas. Jadi kalau kita ingin memperbaiki suatu keretakan dan kerusakan, masing-masing dari kita ini sangat dituntut untuk mampu mengembangkan pemikiran cakrawala yang sangat luas. Wa imbadihatan palatu batini. Kalau kita ingin menciptakan kedamaian itu dengan cara acak-acakan, dengan cara yang sangat gegabah, lebih baik kita tidak keburu menggantikan sesuatu yang sudah ada. Sebab kata Abdurrahman Al-Ahdori, di dunia ini terlalu banyak orang yang pandai menyalahkan pendapat yang keliru, pendapat yang benar, wawasan yang tepat. Faktornya bukan karena pendapat itu yang tidak benar, tetapi masalahnya karena orang diliputi kesalahpahaman. Saudara-saudara sekalian, salah satu contoh saja. Agar supaya kita ini mempunyai wawasan, pola pemikiran yang sangat jauh, yang tidak mudah diliputi kesalahpahaman, kita harus memandang sesuatu itu dari berbagai macam segi, yang bisa kita ambil unsur-unsur positifnya, yang bisa kita ambil unsur-unsur konstruktifnya. Satu contoh, kalau kita membaca berbagai macam tulisan-tulisan almarhum Buya Hamka, antara lain ada satu kisah. Pada saat beliau selaku ketua umum Majelis Ulama diundang oleh panitia penyelenggara pameran seni di Bali. Setelah beliau datang ke sana, ya namanya saja namanya pameran seni. Di antara sekian banyak yang disuguhkan atau yang diperlihatkan adalah suatu patung bentuk wanita yang telanjang bulat. Panitianya mengatakan, wah maaf ini Bu Yangka, kita tidak sempat menyingkirkan patung dalam bentuk wanita telanjang bulat. Apa jawab Amka? Oh sekarang tidak usah minta maaf. Saya ini di samping seorang ulama, juga seorang seniman. Saya tidak memperhatikan patung wanita telanjang bulat ini dari segi bentuk kotorannya, tetapi dari segi seni keindahannya. Artinya beliau tidak menggunakan mata lahiriahnya, tetapi beliau menggunakan mata hatinya, batirahnya. Kata-kata ini saudara-saudara sekalian, kalau kita amati sepintas rintas, seolah-olah beliau tidak mempunyai satu ketegasan di dalam melihat sesuatu yang secara lahiriahnya tidak mempunyai nilai-nilai moral yang tinggi. Tetapi kalau kata-kata ini kita amati secara mendalam, di sini kita nanti akan bisa melihat nilai-nilai seni, nilai-nilai keindahan, dari seseorang yang sudah memiliki mata hati yang dipantulkan oleh pelita yang terdapat di dalam hati nuraninya. Saudara-saudara sekalian, sekaligus dari apa yang saya kemukakan ini haruslah kita jadikan pelajaran bagi setiap kita untuk pandai-pandai mengamati kata-kata, terutama yang diucapkan oleh orang-orang yang mempunyai wawasan yang jauh. Contoh yang lain, kalau kita pernah membaca beberapa kata-kata mutiara dari salah seorang tokoh tasawuf sufi namanya Syekh Abdul Qadir, di antara sekian banyak kata-katanya itu mungkin kalau kita pelajari sepintas lintas ini ada kata-kata yang seolah-olah nada dan iramanya mengimbangi kekuasaan Allah. Nada dan iramanya seolah-olah menunjukkan keangkuhan dan kecongkakan daripada Syekh Abdul Qadir. Sebab secara langsung kata-katanya begini: Ya Azizu, anta wahidun fisama wa anna wahidun fil ard. Wahai Allah yang Maha Perkasa, Engkau esa di atas langit, aku esa di atas bumi. Ya Azizu, anta wahidun fisama wa anna wahidun fil ard. Engkau esa di atas langit, aku esa di atas bumi. Pertama kali kita membaca, enggak teman siapa tadi. Tetapi setelah kita amati secara mendalam, apalagi kita tinjau dari segi nilai-nilai filosofisnya, justru di sini menunjukkan kearifan dan kealiman siapa tadi ini. Yang pertama, kata-kata ini dimulai dengan kata Ya Azizu. Yang pada akhir surat Al-Anfal ayat 63 ada kata-kata Innahu Azizun Hakim. Ya Azizu, wahai Zat yang Maha Perkasa, anta wahidun fisama, Engkau adalah yang Maha Esa. Langit itu kan di atas, langit kan di atas. Maksudnya anta wahidun fisama, anta wahidun fil ulya, Engkau adalah yang Esa di dalam ketinggiannya, keluhurannya, kemuliaannya, kebesarannya, keagungannya. Wa ana wahidun fil arab, aku adalah yang tunggal sendiri di dalam kerendahannya. Bumi kan di bawah. Ya, bumi di bawah. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa kampung, Ya Allah, Engkau adalah yang Maha Agung, yang Maha Mulia, yang Maha Kuasa, Esa di dalam segala-galanya, tidak ada tolong bandingannya. Sedangkan aku, Ya Allah, adalah orang yang sendirian di dalam segi kegombalannya, kerendahannya, keasorannya, kebodohannya, kekurangannya. Di sini saudara, di sini maksud kata-kata beliau, ma wasaltu ila wajibnya nilain wala siyamina harin, walakin wasaltu ditawadu. Saya bisa mencapai derajat ketinggian di sisi Allah, artinya saya bisa mendapatkan ilmu yang sebanyak-banyaknya. Merupakan karunia anugerah dari Allah itu bukan semata-mata karena ditunjang oleh ketekunanku melakukan sholat di malam hari, melakukan puasa sunnah dan lain sebagainya. Tetapi saya bisa mencapai kedudukan semacam ini di tawadhu. Sebab ada unsur-unsur kerendahan. Nah, di sini kita harus pandai-pandai mengamati ucapan-ucapan, kata-kata yang dilontarkan oleh seseorang. Contoh, saya. beliau memberikan kesan dan pesan. Di mana kesan dan pesan ini kalau kita terima sekedar dengan telinga itu ya biasa-biasa saja. Tidak jauh menyimpang dari hadis innamal a'malu binniyat. Jadi pelajaran yang saya terima pada saat itu bukan termasuk pelajaran yang tinggi ya, coro hadis-hadis biasa-biasa saja. Insya Allah saya tidak apa. Tetapi karena pesan dan kesan ini tidak semata-mata saya terima dengan telinga lahiriah, saya terima dengan hati, diterima dengan hati nurani yang mendalam, maka nilai kesan itu akan menjadi tinggi. Ini satu contoh. Lalu apa hubungannya? Hubungannya pesan ini dengan surat Al-Anfal ayat 63. Hubungannya, kita selaku orang yang beriman ini akan mampu menjadikan segala sesuatu sebagai modal untuk melihat keindahan ciptaan Allah, selama di samping kita pandai memelihara basar, mata kepala, kita pun juga dituntut untuk pandai-pandai memelihara basirah, mata hati. Di samping kita pandai-pandai memelihara basar, kita pun juga pandai-pandai memelihara mata hati. Sebab tanpa ada keinginan untuk memelihara mata hati, tidak mungkin kita akan bisa menciptakan apa yang namanya persahabatan. Tidak mungkin kita akan mampu menciptakan apa yang namanya perdamaian. Dan sekaligus tidak mungkin kita akan bisa menciptakan apa yang namanya kesatuan dan persatuan. Sebab dengan ketulusan hati inilah kita akan bisa mengabadikan suatu bentuk persahabatan. Kita ini kan masing-masing kita kan punya sahabat. Saudara-saudara mungkin banyak punya sahabat. Saya juga punya sahabat, termasuk di Malang. Di Surabaya saya punya sahabat. Sudah kita jalin tidak kurang dari 27 tahun lebih. Kalau kita lihat dari segi lahirnya, sahabat saya di Surabaya itu tidak ada kelebihannya. Orangnya tidak kaya, rumahnya tidak baik, orangnya juga tidak pinter. Jadi kalau kita tinjau dari satu segi, kita tidak ada untungnya. Sosial ekonominya tidak lebih tinggi dari kita, ilmu pengetahuannya juga tidak lebih dari kita, keberadaannya juga tidak lebih istimewa dari kita. Tapi setiap kita ke Surabaya, rasanya kayak berdosa kalau tidak mampir. Rasanya. Jadi saya kalau ke Surabaya, kalau tidak mampir ke Darwo Kali 101, rasanya kayak punya tanggungan gitu rasanya. Apa sebab? Kalau ditinjau dari segi lahiriahnya, tidak ada apa-apanya. Segi ilmu ya juga tidak di atas kita, segi sosial ekonomi juga tidak di atas kita, apalagi dari segi keberadaan. Tetapi kita punya satu penilaian yang lain, yaitu dengan menggunakan mata hati yang namanya basirah. Dari penilaian mata hati inilah yang akan bisa mengawetkan, yang akan bisa mengabadikan suatu bentuk persahabatan. Sebaliknya, kalau orang menjalin persahabatan itu cuma ditunjuk dari segi lahiriahnya, ini adalah merupakan persahabatan yang semu, yang mudah dilekangkan oleh panas dan mudah dilakukan oleh hujan. Kata orang Arab, man huda kali amrit wala angka indah insidoh. Barang siapa yang menyenangimu, barang siapa yang kasih sayang kepadamu, barang siapa yang mencintaimu karena sesuatu, niscaya orangnya akan melarikan diri daripadamu apabila sesuatu yang jadi motivasi itu sudah terselesaikan. Ini suatu bentuk persahabatan yang semu. Man wujakali amren wala angka inda inkidoih. Barang siapa yang menjalin persahabatan dengan dirimu karena sesuatu hal, maka persahabatan ini akan mudah rapuh, akan mudah sirna dan mudah rusak apabila sesuatu yang jadi motivasinya itu sudah terselesaikan. Contoh saja ya, kenapa kapal perang Indonesia ini mau mengawal kapal tankernya Kuwait? Itu kan ada motivasinya, karena faktor pengiriman minyak kok. Lo bener-bener lah, Kuwait ini kalau lo ngomongin gak gelem kok, Amerika tinggal ngalang-ngalang ini. Ini kalau kita hubungkan tulung apa? Lepuk no. Lamaran punang penghalan ini. Loh ini kita bisa baca. Apakah dengan mata hati atau dengan mata kepala orang ini menyerahkan permintaannya? Kalau sekedar dengan segi-segi mata kepala, artinya tidak ada sesuatu yang keluar dari hati nuraninya. Ya kalau sudah selesai, ya selesai. Kalau sudah selesai, ya selesai. Saya sudah sering sekarang membawa satu rombongan yang menempuh satu perjalanan yang jauh. Itu sudah berulang kali. Yang kadang-kadang sebelum perjalanan yang jauh ini kita tempuh, seolah-olah semua orang ingin bersahabat dengan kita. Tetapi untuk mengetahui apakah persahabatan ini akan semu, persahabatan ini akan hakiki atau palsu, ini bisa kita pelajari setelah selesai kita menempuh satu perjalanan. Selesai menempuh satu perjalanan. Oleh karena itu, sekali lagi sudah kalian, bertitik tolak daripada kandungan maksud surat Al-Anfal ayat nomor 63 ini, marilah kita upayakan dan kita usahakan supaya secara pribadi, secara perorangan, secara organisatoris, kita ini betul-betul akan mampu menciptakan ukhuwah Islamiyah yang dimotori oleh hati nurani kita masing-masing. Tolong dibuka surat Al-A'raf ayat nomor 179. Surat Al-A'raf ayat nomor 179. Kelui macam ini. Suaranya tak terlalu. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh akan aku campakkan, aku masukkan ke dalam kebinasaan, kehancuran, keporak-porandaan. Yang di dalam ayat ini dilukiskan dengan kata-kata jahannam. Siapa itu? Katsirum minal jinni wal insi. Kebanyakan jin dan manusia. Jin dan manusia yang bagaimana yang akan mengalami keporak-porandaan di dalam hidup dan kehidupan ini? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak pernah mempergunakan hati nuraninya untuk memahami berbagai macam tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. Walahum a'yunun la yubshiruna biha. Mereka mempunyai mata, tetapi tidak pernah mempergunakan mata hatinya untuk menghayati berbagai macam tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. Walau adanun layak ma'una biha. Mereka dan bagi mereka mempunyai telinga, tetapi telinganya tidak pernah dipergunakan untuk mendengarkan suara-suara yang mengandung nilai-nilai nada irama kebenaran sebagai tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. Ulaika kal'an'am. Orang semacam ini termasuk orang-orang yang sudah kehilangan nilai-nilai manusiawinya. Balun adalu, malah mereka jauh lebih sesat dibandingkan dengan binatang. Manusia itu kalau tidak pandai memelihara kadar imannya, kadang-kadang akan bisa lebih jahat dibandingkan dengan binatang. Apa itu bahasa Latinnya? Homo homini. Homo homini. Homo homini. Lupus. Homo homini lupus. A man with a reason is a beast in a season. Manusia itu kadang-kadang lebih jahat daripada serigala. Bajing lebih bajingan, jahat nih. Bajing lebih bajingan, jahat nih. Jahat bajingan. Jahat bajingan. Kalau bajing itu masih ada toleransinya itu. Kelapa airnya dibuang, isinya dimakan, tempurungnya dibagikan yang punya. Itu kalau gaji. Tapi lah gajinya kadang-kadang tak perlu sak uang itu kan. Nah ini yang dimaksudkan walau kedara nali jana maka kira mina kini bagi silam kulu pelayak kuna dia walau ada nulayak sauna walau ayu nulayak kuna dia walau ada nulayak sauna dia. Saudara sekalian, sebagai penutup daripada kesimpulan ayat-ayat yang saya bawakan ini, marilah kita hayati bersama apa yang pernah dipesan dan dikesankan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali berpesan, ahyi qalbaka bil mauidhah. Hidupkanlah hati nuranimu dengan pelajaran-pelajaran yang baik. Wa amithu bil jahadah. Matikanlah hatimu dengan sifat zuhud. Zuhud itu artinya kita boleh memiliki segala sesuatu. Kita boleh menduduki jabatan apapun. Kita boleh memenangkan gelar apapun. Tetapi jangan landaknya kesemuanya yang kita miliki itu menyebabkan kita bertambah jauh dari Allah. Itu namanya zuhud. Wa qawwihi bil yaqin. Tandanya kita memperkuat hati nurani kita itu dengan keyakinan tentang kebenaran ajaran agama Allah. Artinya setiap muslim dituntut untuk meyakini tentang kebenaran ajaran Islam. Saya tadi malam pengajian di Sendoro. Sendoro itu 21 kilo dari Lumajang. Ada informasi dari panitia-panitia penyelenggara pengajian. Anugus. Di sini ini banyak orang Islam yang keluar dari Islam. Orang Islam keluar dari Islam. Loh, apa sebabnya? Ya karena mereka belum mengerti tentang Islam. Ya. Karena mereka belum mengerti tentang Islam. Saya tanya, apa orang-orang yang keluar dari Islam itu orang-orang penting? Oh enggak, ya orang-orang enggak penting. Ya enggak punya jabatan apa-apa. Ya enggak punya gelar apa-apa. Ya enggak apa-apa. Lek mulai gak apa-apa ini. Sudah ada jaminan dari Allah di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat nomor 54. Coba tolong dibuka surat Al-Ma'idah ayat 54 itu. Surat Al-Ma'idah ayat nomor 54. Apa yang ini? Ini jaminan Allah ini. Wahai orang-orang yang beriman, apabila di antara kamu sekalian ada orang yang murtad, ada yang keluar dari agama Islam, niscaya dalam waktu yang relatif singkat Allah Ta'ala akan menggantikan kedudukan orang-orang yang keluar itu dengan kondisi yang lebih baik. Contohnya seperti yang saya kemukakan tadi. Kemarin saya tanyakan itu pada panitia, lu orangnya punya kedudukan apa tidak punya? Orangnya punya titel, Honda itu orang biasa ya, orang kecil tidak punya kedudukan. Oh ya gak apa-apa. Lalu ingin nanti aku ngislamnya dosen fakultas peternakan Universitas Brawijaya. Tapi dia metu SD gak lulus, dia metu engineer. Ya. Ya. Ini kan gantinya lebih ampuh lagi. Gantinya lebih anggun itu. Ya pak. Engkau cuma tetap ayat Islam, dukun pijat, semua buat Islam, dokter, sauki kutaki. Ganti dah lah, mesti lebih anggun. Ini yang dimaksudkan, ya iyalah dina amanu mayar tadda minkum andini, fasau payatillau dikomin, yuhibum wa yuhibunau, adillatin alal mu'minin, a'izzatin alal kafirin. Makanya supaya kita sekalian ini tidak sampai menjadi orang yang murtad, wa qawwihi bil yaqin. Kita harus memperkuat hati nurani kita dengan keyakinan tentang kebenaran ajaran Islam. Kalau akibat adanya orang-orang homogenisism itu antara yang mempunyai pendapat semua agama sama. Ini kalau kali kelompok homogenisism semua agama sama. Ini yang ketiga. Lalu yang keempat, wanawirhu bil hikmah. Sinarilah, cahayailah hatimu dengan hikmah. Hikmah itu artinya mayu'rafu akibatul umur, ilmu meroh tak durungi inarah. Saudara-saudara sekalian, mengingat waktu yang sudah habis, mudah-mudahan sekelumit apa yang saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini akan bisa kita jadikan bahan renungan dalam upaya kita menciptakan ukhuwah Islamiyah, menciptakan perdamaian baik secara perorangan ataupun secara kelompok dalam sekup dan wawasan yang lebih luas secara internasional. Semoga Allah tetap akan selalu melimpahkan taufik hidayah, umur, ilmu, rezeki yang serba barokah, dan pada akhirnya mudah-mudahan kita sekalian akan bisa meraih husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.